Bu. Ada Nak Dio. Masuk, Nak. Ininya ada, Bu. Ada tuh, masih tidur. Baru pulang tadi pagi. Hah? Baru pulang dari pagi? Coba fikirkan, lekas renungi dan resapi apa yang terjadi, dan jangan pernah kau ulangi, dan jangan coba hindari masalah dengan hal yang menurutmu sederhana. Sebenarnya itu banyak efeknya untuk hidupmu semata. Walau nanti bumi tak berputar, langit sudah tak biru, angin sudah takkan kau rasakan. Baru kau akan menyadarinya, dirimu begitu keras bagaikan batu yang sulit diarahkan. Sudah ku jangan pernah minum dan obat-obatan, karena semuanya membuatmu jadi berantakan. Jangan kau coba untuk hindari masalah dengan hal yang menurutmu sederhana. Tapi sebenarnya banyak efeknya untuk hidupmu semata. Walau nanti bumi tak berputar, langit sudah tak biru, angin sudah takkan kau rasakan. Baru kau akan menyadarinya, dirimu begitu keras bagaikan batu yang sulit diarahkan. lo. Udah lo pulang sana. Gue mau tidur lagi. Ya udah deh gue pulang.